decir a mí, diría así, sin darme a mentir. Oh, cintaku bagai gelombang samudra berkejaran ombak sampai ke kasihku hanyalah satu dirimu yang menjadi harapanku sampai akhir nanti. Oh, cintaku takkan mungkin ternodai walau satu. Cinta yang suci datangnya dari Ilahi. Bahtera cinta datang menjelang. Simpanlah